Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah memasuki ayat 92 surat An-Nisa juz keempat yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlih illa an yasaddaqu, fa in kana min qawmin aduwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah, wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mitsaqun faliyantum musallamatun ila ahlih wa tahriru raqabatin mu'minah, faman lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, yaitu yang si terbunuh, keluarga si terbunuh. Kecuali jika mereka si keluarga yang terbunuh itu mengikhlaskan. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu padahal dia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara kamu dengan mereka, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah dia, yaitu si pembunuh, berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai cara bertobat kepada Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Hadirin para pendengar RRI rahimakumullah, ayat 92 ini kembali menjelaskan tentang bagaimana aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mewujudkan kemakmuran di atas permukaan bumi ini. Salah satunya adalah bahwa seorang muslim tidak diperkenankan untuk melakukan pembunuhan kecuali dengan kondisi-kondisi dan aturan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebolehannya untuk melakukan pembunuhan tersebut. Oleh karena itu, Al-Qur'an melihat bahwa tidak bolehan seorang muslim untuk membunuh orang lain tanpa alasan dan tanpa hak yang jelas. Itu sama saja artinya dengan membunuh jiwa seluruh manusia semuanya yang ada di alam semesta ini. Apabila seorang mukmin membunuh seorang muslim tanpa alasan yang jelas, itu sama saja artinya seakan-akan dia sudah membunuh jiwa manusia semuanya. Allah Subhanahu wa taala menghormati dan sangat menghargai jiwa seorang mukmin sehingga disamakan dengan jiwa seluruh umat manusia yang ada di atas permukaan dunia ini. Oleh karena itu, kita tidak diperbolehkan untuk membunuh saudara kita sesama muslim tanpa alasan yang jelas, dalam artian tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan juga sebenarnya kita tidak diperbolehkan untuk membunuh orang-orang non-muslim kecuali jika mereka itu memerangi orang-orang muslim. Oleh karena itu, aturan sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tetap tidak diperbolehkan untuk membunuh, dan apabila ternyata masih juga tersalah di dalam pembunuhan itu, katakanlah tidak sengaja, maka ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam rangka taubat si pembunuh dan juga bagaimana tetap memberikan ketenangan kepada keluarga yang terbunuh. Wa man qatala mu'minan faqatan fatahriru raqabatin mu'minah. Kalau ada yang tersalah membunuh seorang mukmin, maka hukumannya adalah dia harus membebaskan hamba sahaya sebagai diyahnya. Itu kalau dia seorang muslim. Sebaliknya, kalau ternyata yang membunuh itu adalah orang kafir dan mereka itu berada di bawah perjanjian dengan muslim, maka bagi orang ini hendaklah dia membayar diyat kepada keluarga yang terbunuh, kepada ahli warisnya. Dan seandainya bila tidak mampu membebaskan budak bagi orang muslim yang bunuh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan lain, yaitu dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk taubat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aturan ini Allah buat dalam keterangannya Aliman Hakima, bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dan maha bijaksana atas aturan-aturan yang sudah ditetapkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, ini mungkin prolog singkat dari keterangan bagaimana aturan-aturan serta ketentuan yang harus dipatuhi apabila terjadi kesalahan di dalam membunuh orang-orang muslim, yaitu saudara seagama dan seiman. Untuk lebih mengembangkan pembahasan ini, maka di studio sudah hadir bersama kita Ustaz Ardiansyah, yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana atas prolognya. Menarik sekali ayat ini karena berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang bagaimana sikap seorang muslim menghadapi orang-orang munafik. Iya. Karena terkadang memang sangat sulit membedakan, dan itu memang juga sudah diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa lampau, untuk membedakan mana seorang muslim dan mana munafik. Iya. Hanya dapat direka-reka, sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa lampau tahu, bahkan dia bisa menunjuk hidung orangnya, namun Rasulullah sendiri pun tidak melakukan hal itu. Artinya begitulah samar-samarnya orang-orang munafik itu, dan begitulah bahayanya. Nah, dalam hal ini, wa ma kana lil mu'minina an yaqtula mu'minan illa khata'. Saya melihat bahwa ayat ini inilah yang sewajarnya terjadi, bahwa seorang mukmin tidak membunuh saudaranya. Bahwa seorang mukmin tidaklah sepantasnya untuk menghabisi jiwa saudaranya. Nah, satu hal yang menarik bagi kita dewasa ini, bahwa betapa mudahnya, ya, satu hal yang sangat menakutkan, betapa mudahnya saat sekarang ini orang membunuh orang lain. Iya. Bahkan kadang-kadang hanya dengan alasan sebatang rokok, gitu. Nah, masalahnya sebatang rokok, begitu. Banyak sekali kejadian yang kita baca di dalam koran atau majalah-majalah, orang membunuh, menikam orang lain, ya, menyiksa orang lain hanya dengan permasalahan-permasalahan kecil, hanya gara-gara tanah sejengkal, hanya gara-gara uang 100-200 ribu, ya, anak, ayah membunuh anaknya atau anak membunuh orang tuanya, ini terjadi, ya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sudah sangat, kalau kita lihat dalam bahasa Al-Quran, sudah sangat jauh. Baik, nanti insya Allah kita akan membahas ayat berikutnya 93. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang bahwa siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasan baginya adalah jahannam. Iya. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Ya. Bagi orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja, apalagi kalau diberikan semacam sudah direncanakan pembunuhan terencana, maka tidak ada balasan bagi dia kecuali jahanam. Ya. Oleh karena itu kita menghimbau kepada para penegak hukum untuk tidak segan-segan menghukum mati orang yang membunuh orang lain, dan termasuk kepada bandar-bandar narkoba. Iya. Ini membunuh yang lebih berbahaya, begitu kan? Kalau orang membunuh dan menghabisi dalam waktu yang sama, dalam sesaat, cepat. Ya, dalam waktu yang cepat mungkin ini dapat, ya, walaupun tidak dapat dibenarkan, tapi yang lebih berbahaya lagi adalah membunuhnya dengan perlahan-lahan. Iya. Yaitu dengan narkoba, menyiksanya, menghancurkan bukan hanya dirinya tetapi keluarganya, masyarakat, menghancurkan masyarakat secara umum dengan suntikan-suntikan yang sangat-sangat rahasia. Jadi kita menghimbau kepada para penegak hukum, ya, polisi, hakim, jaksa, untuk tidak segan-segan menangkap dan menghukum dan memenjarakan orang-orang yang sudah menjadi pada tingkat bandar, Iya. Saya kira begini Ustaz Adi, kalau kita perhatikan di berbagai negara, apakah di Arab Saudi, di Singapura, itu kalau ada saja ketahuan seseorang membawa sekian gram ganja atau narkotik itu akan dihukum gantung. Betul. Mereka sudah begitu mengetahui bahwa begitu berbahayanya narkotika ini di dalam menghancurkan kehidupan suatu masyarakat. Tapi sayangnya, kenapa di negara kita ini ada yang jelas sudah ketahuan membawa sekian kilo, tapi tidak juga di bukan gram lagi ya, bukan gram lagi, sekian kilo. Bahkan sekarang ini barusan saja itu televisi disampaikan, diinformasikan ada sebuah rumah mewah yang menjadi tempat pabriknya ekstasi, itu pabriknya ganja, digrebek, tapi sayangnya orangnya nggak pernah dapat ini. Iya, inilah yang menjadi permasalahan di kita untuk memutus lingkaran setan daripada peredaran narkoba di negara ini tidak mudah. Iya. Ya, kita pernah berbicara dengan teman-teman dari gerakan anti narkoba atau dari yang lain-lain, memang sangat sulit. Karena apa? Karena banyak orang yang terlibat di situ, pejabat, kalangan-kalangan yang berkuasa, aparatur negara, itu banyak yang terlibat di situ, sehingga untuk memutuskannya itu tidak mudah. Mengapa mereka terlibat? Karena ini lahan yang paling ampuh untuk menghasilkan, ya, menghasilkan uang dan mendatangkan uang untuk menjadi kaya lebih cepat. Dan biasanya orang kalau sudah terlibat atau terperosok ke dalam lembah narkoba ini, untuk keluar lagi sulit. Begitu. Jadi ini kalau sudah ketangkap, jangan segan-segan untuk menghukumnya. Karena ketika Anda menghukumnya dengan hukuman yang terberat, maka itulah akan menjadi radiah, akan menjadi sebagai shock terapi, menjadi orang yang berbuat yang sama menjadi ketakutan. Sayangnya ketika hukuman atau penetapan keputusan hukuman itu akan dibuat, aparat kita lebih banyak memainkan perasaan nampaknya nih, rasa kasih sayang yang saya takutnya bukan perasaan gitu. Ada sesuatu yang lebih daripada itu. Kalau perasaan masih mending gitu kan, berarti ada juga perasaan. Ini bukan karena perasaan, tapi karena adanya udang di balik peyek itu. Tapi sayangnya satu hal yang harus benar-benar kita pahami bersama, bahwa bentuk-bentuk apa segala macam jenis narkotika ini itu sebenarnya suatu pembunuhan secara tidak langsung, bahkan lebih berat daripada pembunuhan yang dilakukan secara cepat, karena menyiksa seseorang sehingga akhirnya hancur semuanya, hancur pikiran, hancur fisik, hancur jiwanya, tidak bisa diharapkan apa-apa lagi dari generasi. Bahkan kalau saya melihat gini Ustaz, orang yang menyebarkan narkoba ini, ya apalagi dia sudah menjadi bandar kelas kakap, ini adalah termasuk muta'ammid, orang yang membunuh secara orang lain secara sengaja. Karena dia tahu ujung-ujungnya daripada itu adalah rusaknya jaringan otak. Kalau sudah jaringan otak itu rusak, maka tubuh itu pun akan terserap. Dan orang kalau sudah terlibat menggunakan narkoba, maka badannya akan menjadi kering, kelihatan. Matanya pun sayu, macam orang tak bermaya, kata orang kampung. Ada dua tuh Ustaz, ada juga yang jadi gemuk Ustaz, gue sama ketentuan. Gemuk ada juga. Ya gitu, stroke langsung meninggal. Jadi itu permasalahan memang. Iya. Para pendengar RRI rahimakumullah, apa yang tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansah sebenarnya memberikan satu gambaran tentang bagaimana narkoba itu merupakan suatu pembunuhan dilakukan secara tidak langsung, dan itu sebenarnya lebih berbahaya dari pembunuhan secara langsung. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan pembunuhan karena memang itu maknanya mempercepat sesuatu sebelum di yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun takdir Allah itu tidak akan berubah, tetap akan berlaku. Akan tetapi menghilangkan nyawa itu adalah merupakan ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah urusan Allah, bukan urusan makhluknya. Oleh karena itu, begitu pentingnya nyawa, begitu pentingnya kehidupan ini, dan begitu pentingnya manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan kehidupan ini, maka syariat Islam sejak dari awal sudah memberikan aturan-aturan yang cukup tegas dan jelas bagaimana seorang muslim harus menjaga kehidupan ini dengan baik dan harus menata kehidupan ini sesuai dengan keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja kajian kita pada hari ini. Banyak hal yang harus kita pahami lagi dan kita hayati dan kita amalkan dari pengkajian-kajian kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karena itu berbagai saran dan kritikan sangat kita harapkan. Untuk itu bagi para pendengar yang ingin memberikan masukan-masukan dan kritikan dapat ber SMS pada nomor 0812-607-7543, sekali lagi 0812-607-7543, atau bila ingin langsung memberikan masukan kritikan melalui via surat dapat mengirimkan ke Radio Republik Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Medan. Masukan dan kritikan sangat kami harapkan, karena itu dapat memberikan satu masukan yang besar bagi kita semua untuk kembali memahami kedalaman-kedalaman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita kaji setiap harinya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, saya Ahmad Perdana Indra bersama saya Ustaz Ardiansah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, dan kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.